karena egoku. Amarah memuncak, ada yang terluka. Rasa hebat membuatku terlupa, hingga aku pun tersadari ku salah mengartikan setiap kata-kata. Saat luna bicara, logika pun tak selamanya benar. Sombongnya langkahku tak peduli siapa. Baru ku sadari kau sangat berarti. Rasa sesal membuat